Makane wis saiki bali iki NO narik urunan. Setiap yang Anda nafkahkan insyaallah akan menjadi saksi di akhirat nanti. Akan menjadi penolak segala bala dan musibah. Akan menjadi pengundang datangnya rezeki yang lebih barokah. Dan akan menjadi sinar yang menyinari menerangi panjenengan, menyinari panjenengan besok di yaumil qiyamah. Karena di akhirat itu gelap, kita butuh sinar. Berapa padangnya sinar itu, berapa terangnya, tergantung berapa sedekahnya. Semakin banyak sedekahnya, semakin terang sinarnya. Kalau sedikit sedekahnya, mendrip-mendrip. Nanti ini yang ngasih 100.000, nah, lampu merkuri, jrong. Merkuri. 100.000, yang 50.000 neon. Kan masih padang. 30.000 Petromax. Lek pengen padang yang ngumpul di sini. Pakai kaos, pakai minyak tanah. 25.000 lampu templok. 20.000 lilin. Ada angin kudu nyekeli tangannya. 15.000 ublek. Halo. 10.000 otis. Untungnya rokok itu. 5.000 obat nyamuk. 2.000 pentile korek. 1.000 silite konang. Ketok enek peteng-peteng tok kowe. Ayo panitiane nang siap-siap. Selawate yang familiar saja. Selawat NU. Selawat Badar. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu salamullah ala Taha Rasulillah. Shallallahu salamullah ala Yasin Habibillah. Shallallahu ala Yasin Habibillah. Karo anu Bu, karo diinceng Bu, kapan 2.000 ya pentil korek. Kan 5.000 lumayan lilin. Utis. Saya kok silih konang. Ayo nyaut ge. Ana kardus riwa. Riwi nyauto. Ana kardus riwa. Kartu senjaluk di sing ngisi akeh rezeki, sing gak ngisi bakal cepet mati. Elek men dungomu. Sing ngisi akeh rezeki, gak ngisi bakal cepet mati. Rugi. Ngerti muka Arabku mati-mati. Ayo salawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Salatullah kardus mondar mati. Arep-arep duitmu mampi sing maringi rizkine mengalir, gak maringi kancane mak sing maringi rizkine mengalir, gak maringi kancane mak. Salawat. Salatullah salamullah alaikum Rasulillah. Salatullah salamullah alaikum Habibillah. Salatullah salamullah. nyaut ana kardus kelu aja-aja golekkan sing maringi disayang pengira gak maringi balane setan ana manusa setan aja nyawang aku sing maringi disayang pengira gak maringi bolone setan selawat sholatullah salamullah ala qoha rasulina sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah وصلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وصلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر كل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بندتنا رجاء برنا duit akeh sawah ombo ayo toyo nyaut rupane ayo bondo donya raja prana duit akeh sana ombo mati ora ana sing digawa kecoba amal kang sampurna mati ora ana kang digawa kecoba amal kang sampurna ya sholatullah salamullah ala qoha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah nyaut omah gedong makram dikai nada to yu ben enak dikai lagu makram kayak ndut-ndut no. Makrum medene wong. Sing gara enak ya ndut-ndute. Bale ni, omah gedhong makrum. Enggak usah komik sampean. Aku pengen krungu lambene wong-wong. Ketutupan karo suaramu. Bale ni, omah gedhong makrum. Enak to. Ayo katen krompyong. Mas-masane. Omah gedong macam-macam enak ada rambu garni nanti kinclong-kinclong kendaraan kinclong-kinclong bojo ayu moblong moblong ditinggal mati bojo ayu ditinggal mati Kuwi nek ayu. Nek elek ya grando. Shalatullah. Shalatullah. Halo kok Rasulillah. Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Setengah papat nyumbang 2000 rewel. Ya wis tak imbuhi sithik. Ini akidahnya kudu kuat, agamanya kudu kuat. Ingat, Rasul telah mengingatkan, memegang agama di zaman seperti ini ibarat memegang bara api. Kalau dipegang terus, tangan melonyoh. Apa melonyoh bahasa Indonesia? Meloncot, betul. Tapi kalau enggak dipegang, ya lepas. Emang sulit? Sehingga, sekarang lagi marak satu fenomena, beragama hanya pada waktu-waktu tertentu, di waktu yang lain sudah tidak lagi beragama. Islam hanya dilaksanakan di tempat-tempat tertentu, di tempat yang lain Islamnya sudah diselehkan. Digeletakkan nih loh. Ah, kalau kesempatan ngaji kayak gini ya, oh Islam wabah, pakaiannya berukut, ruwapet, laler, gak bisa melebu. Tapi coba di luar majelis taklim, di luar tabligh akbar, pakaianmu yang ini terus, embel. Kadang kalau lagi di rumah tidak pakai kerudung, tidak pakai baju, kacamata antok. Dodoe dikei tutupe cingkir iki wetengen. Kluyar-kluyur nyang toko, nang ngontis kluyar-kluyur wis ngono iku. Iya kok kuning ngono ireng mulus. Halo. Lho kan memang sekarang ini banyak pakaian itu yang penting tren, yang dikejar mode. Soal nutup aurat ini nomor 47. Kadang pakaiannya transparan, bahannya teko plastik. Kalau ndak gitu ya full press body. Melefet ngafret, bahannya teko karet. Itu cara Jepangnya ya pating pecotot. Itu yang mengganggu jalannya revolusi. Sembuh. Kalau lagi di dalam masjid Islam, tapi di luar masjid Islamnya hilang. Njero masjid Islam. Salat ning gegerno wong sak masjid. Kalau bacaan niat usun. Usun. Usun. Yang lain udah jalan nih dia masih usal-usal. Ora tekan-tekan gon usun. Bareng wis dadi nek takbir medeni. Nyengkah-nyengkah ketawa-ketawa lan ngangkat Allahu Akbar. Malaikat itu sampai lari. Khawatir kesampluk. Ini takbirin. Allahu Akbar. Begitu udah jadi. Bacaannya luar biasa. Fasih. Saking pasti rukunya lama, sujud lama sekali. Wong sujud lho nyosop tok 73 menit gak dijonjong-jonjong soalnya keturun. Kadang iku leh maca takbiratul ihram ngeses-ngeses ngetokno islame. Gerakan tangannya kayak pasang jurus pencak silat. Tapi turun dari masjid nyolong sandal. Ini kan berarti di dalam masjid Islam tapi di luar masjid udah enggak Islam. Kalau di dalam masjid zikir mantep sambil pegang tasbih diputer. Wer. Hello. Tasbih protol. Ganti tasbih meneh. Hello. Protol meneh. Wis pokoke merotolno tasbih 29. mantep dikira. Le, hel, le, hel. Tapi duwe utang gak nyaur. Ada kayak gitu. Ono iki wonge teko kok. Aku ngerti wonge. Pokoke wonge lungguh. Wonge yo melu guyu yo. Wonge gawe kudung kok. Nek istighfar, astagfirullah. Hel, astagfirullah. Hel, astagfirullah. Hel. Tapi sak renten nganakno duit. Mutangi dome nyaure cagak listrik. Utangi neker bayar rebal tak sumbut. Ketika ngaji terpelajar tapi di luar kurang ajar. Ketika zikir beradab tapi di luar biadab. Di masjid taat di luar maksiat. Di masjid zikir di luar kentir. Nang masjid wiridan nang jaba gendaan. Iki bocahe ana kok. Halo. Berarti Islamnya kan ndak continue. Islame kumat-kumatan, temporer. Kadung kumat yo metu islame, kadung gak kumat yo metu gendenge. Jangan lupa, kita dulu sudah pernah dapat wasiat yang hebat dari seorang tokoh yang juga hebat menurut saya. Beliau adalah almarhum Mbah Surip radhiyallahu anhu. Aku tak ceritani tokoh-tokoh sufi orang arah kenal, tapi nek Mbah Surip mesti hafal. Itu kan ada wasiat yang luar biasa dari Mbah Surip. Tak gendong. Sing nyaut mek ibu-ibu tok. Iki lanang-lanange gagah-gagahe ngene kok loyo. Iku jenenge nafsu besar tenaga kurang. Ayo semangat. Tak gendong. Lagi. Tak gendong. Ini filosofi menurut saya. Agama itu harus kita gendong kemana-mana. Kalau pengen jadi orang baik, jadi orang benar, selamat, mulia dunia akhirat, kuncinya kapanpun, dimanapun, apapun yang kita lakukan, dan kemanapun, agama harus selalu tak gendong. Yakin dadi wong apik, yakin dadi wong bener, yakin dadi wong selamat dunia akhirate. Asal kemana-mana selalu gendong agama. Kenapa orang salah? Kenapa orang dosa? Kenapa orang berbuat maksiat? Kenapa orang kok sampai keliru? Ya karena agamanya enggak digendong. Ampunten, para pejabat negeri ini andaikan selalu gendong agama, enggak ada pejabat yang korupsi. Betul Pak Samad ya? Ngene Samad. Ya, mohon maaf karena yang korupsi jelas pejabat, enggak mungkin tukang becak sing korupsi. Enggak mungkin tukang ngedos. Halo. Aku ngomong ngene iki ya kawendel soalnya aku ya apa sing tak korupsi. Makane lek kaya aku ngomong berantas korupsi, pantes wong ora ana kesempatane. Pak Camat ya ora wani peci cilik mek KPK. Ngapunten. Loh, kenapa kok sampai korupsi? Loh, emang agamanya enggak digendong? Enggak ono tanda tangan MOU kesepakatan apa korupsi karo maca selawat? Enggak ada. Enggak ada. Maling itu enggak mungkin nyuri kok, andaikan pegang agama, andaikan agamanya digendong. Kenapa sampai nyuri? Agamanya enggak digendong. Sampai hari ini belum pernah terjadi. Ada copet beraksi, nyaut tas sambil baca, Bismillahirrahmanirrahim. Maka sekarang, Indonesia ini darurat kriminal, darurat narkoba. Solusinya apa? Agama solusinya. Yang kena narkoba, yang terlibat kriminal, itu karena emang rata-rata agamanya enggak ada. Betul? Solusinya yaitu agamanya enggak digendong kok. Makanya kalau kepingin jadi bener, selamat, api, solusinya agama. Alangkah indahnya kalau halo kabupaten ini, lebih-lebih kecamatan ini betul-betul dari kecamatan yang agamis, yang religius, nasionalis agamis. Maka harus ada waktu yang prioritas untuk agama. Ini termasuk salah satu solusi Pak Camat, Pak Dan, untuk meredam kriminalitas, untuk meredam kemaksiatan. Kita itu sehari semalam 24 jam rata-rata yang dipikir, yang diuruskan mek dunyo. Yang dicari yo mek dunyo. Sampai ceramah saya dikongkon ngemis golek duit. Loh, tapi ini kan untuk agama ngono lho. Loh, yang waktu untuk agama, waktu khalis lillah, yang waktu untuk zikir itu mana? Itu loh, harus ada. Makanya saya himbau, ihya'u bainal isya'aini, menghidupkan waktu antara maghrib sampai isya, itu pakai ibadah. Waktu maghrib sampai isya, jangan ada aktivitas dunia apapun. Coba. Halo? Itu turunnya Nurullah. Sayang, kita enggak menghadangnya, kita enggak nyadong sehingga enggak mendapatkan percikannya. Maka tolong maghrib sama isya jangan ada aktivitas duniawi apapun itu, kumpulan sisan selesai isya, maghrib sampai isya enggak lama loh, paling 1 jam pakai baca Quran, baca sholawat, pakai zikir, istighfar, kalimat-kalimat thayyibah atau aurat-aurat wiritan-wiritan yang dijazahkan oleh salafus salih, para alim, para kiai. Halo, yakin ini merupakan solusi. Maka indah banget kalau kecamatan sini punya program maghrib mengaji. Setuju? Selesai maghrib sampai isya TV mati, tank top, yo koyok lambemu laptop mati, yang kulina ya BBM, Facebook, tweet macam-macam itu off semua, mati dulu, stop. Maghrib mengaji, indah kalau Pak Camat punya program seperti itu. Jadi setiap habis maghrib Pak Camat keliling kampung. Ada rumah kok televisi nyala, datengin. Mati. Ngasih, ngasih, ngasih, ngasih. Tek. Ya Allah. Keluarga juga gitu, Bu. Pasti akan terjalin kebahagiaan, sakinah, kalau mau kompak kayak gitu. Salat maghrib berjamaah. Bapak, ibu, anak-anak jamaah semua. Habis maghrib, bapak ngaji, ibu baca Quran, anak-anak juga ngaji. Subhanallah, itu cermin keluarga syurgawi, keluarga yang menjadi miniatur syurga, yang kata Nabi, baiti jannati, rumahku syurgaku. Kompak, kadang kan gak kompak. Habis maghrib itu bapaknya ngajak ngaji, ibu nonton TV, dinasihati yang beweli. Bapak gak usah kangen ngomong, udah tahu atau sing istri, udah langsung praktek biar istri perasaan. Ambil Quran dipegang, istri nonton TV didekatin, biar perasaan, ya Allah, bapaknya pegang Quran mau ngaji, masa aku nonton TV, matiin ah, nanti nonton lagi, gitu, ikut ngaji, maunya suami gitu, tapi ternyata istri ndable ke pitung turunan. Suami udah ambil Quran dipegang, berdiri di depannya malah dilok ke, nyapo ngadek nengarepku, aku gak perlu satpam. Dengan halus suami kasih nasihat, ma, TV-nya dipateni. Nyapa katik dipateni? Aku arep ngaji. Ngaji nduk kamar. Seneng aneh ganggu wong. Iki aku nonton Super Deal iki. Bariki engko sambung Joda Akbar. Kok lak kari critane. Sing lanang digetaki, wedi. Emang sing wedok ya medeni. Getak. Ngaji nduk kamar. Kaget suami langsung nyebut summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kan mari dijeguki asu. Kluyur, kluyur, kluyur masuk kamar. Nangis, membik, membik dalam kamar sendirian. Sementara istri di luar, guyu cekikian nonton TV. Suami dalam kamar, nangis. Ya Allah, Gusti. Nyun ngapura. Nyapa, bojo kula kok dadi mak lampir, Gusti. Nah, kompak. Coba yang kompak. Ngaji bareng. Nanti begitu azan isya berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambut dengan hati yang ikhlas. Jawab dengan ikhlas, gembira mendengar azan, karena azan itu panggilane Gusti. Semangat, azan niku panggilane Gusti. Siapapun yang mengumandangkan azan niku, boleh no, boleh to, boleh par, boleh di, boleh yono, boleh sigit, boleh prapto, boleh bambang, atau yang tukang azan di televisi namanya Saat. Maghrib di TV itu yang azan namanya Saat, tulisannya Saat azan maghrib. Untuk wilayah Lampung dan sekitarnya. Isya yang azan juga Saat. Tulisannya Saat azan isya. Untuk daerah Lampung dan sekitarnya. Subuh Saat mana? aku ini tempat nonton saat isregep ya apa-apa adzan saat terus no Jawa, no Sumatera, no Kalimantan, Sulawesi kok saat kabeh. Itu semua hakikate panggilane Gusti. Seneng oh, dipanggil Allah itu seneng, alhamdulillah seneng. Ini hikmahnya apa? Ketika kita dipanggil Allah, hati kita seneng, maka nanti pada saatnya ketika kita memanggil Allah, Allah juga seneng mendengar panggilan kita. Understand? Kowe gak ngerti ya wis pokoke yes ngono lho. Tak boleh nih. Ketika kita dipanggil Allah, hati kita seneng, maka ketika kita memanggil Allah, Allah juga seneng. Understand? Matur suwun. Kapan kita memanggil Allah? Ketika beribadah kita memanggil Allah. Ketika berzikir kita memanggil Allah. Ketika berdoa kita memanggil Allah. Ketika bersambat kita bersambat. Lho wong sambat iku lak manggil Allah to. Ini sing kulino lambe-lambe kudungan niku. Ya Allah, ya Allah. Utang kok gak lunas-lunas. Ya Allah. Betapapun sampean sambat, Allah seneng mendengar sambatan sampean. Kenapa? Karena ketika sampean dipanggil Allah, hatine sampean yo seneng menjawab dengan ikhlas, segera dilaksanakan perintahnya. Yo lunas lunas. Lunas. Ngono. Halo. Karena ketika kita dipanggil Allah, hati kita seneng. Ketika kita memanggil Allah, ketika berdoa, Allah senang mendengar doa kita, didengar doa kita, dikabulkan doa kita, diijabah doa kita oleh Allah. Betapapun doamu sangat sederhana, enggak bisa doa pakai bahasa Arab. Dongamu meng cara Jawa, pancen ngajimu yo gak temenan. Padha karo sing ngomong. Ndak iso ndonga bahasa Arab, pengen banyak rezeki, pengen kaya, dongane cara Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma srita sriti. Soge sawah, soge pari. Allahumma srita sriti. Soge bebek, soge meri. Allahumma srita sriti. Soge meja, soge lemari. Allahumma srita sriti. Soge mersi, soge kemri. Jare Gusti Allah, iya ya te sumiyati, ya soge. Soge. Tapi sebaliknya, ketika Anda dipanggil Allah tapi Anda tidak menggatekkan. Tidak mengreken nih loh. Anda memanggil Allah juga tidak digatekkan sama Allah. Ambole mun ndonga nganggo bahasa Arab difase-faseke nganti meniren lambemu. Muntuk-muntuk maca donga. Rabbana. Rabbana. Rabbana. Jare Gusti Allah, gak robana robanan. Dipanggil adzan subuh yang marah mek telung lonjor kok. Ini malaikat mau ngantar rezeki ke Tulang Bawang Barat sini, di stop sama Allah. Hei malaikat, rezeki enggak usah diantar ke Tulang Bawang Barat. Sana lempar Bojonegoro. Oh, contoh sak karepku to. Sampeyan ndonga mbok pas-pas ana Allahumma rzuqna rizqon. Intil-intilmu sampe ucul glodak rizqon. Enggak dikatekno. Soale apa? Ketika kita dipanggil Allah, hati kita juga tidak ngereken. Paham? Ya wis, waktune wis habis. Ya wis ya. Lah makanya loncat lanjut loncat lanjut. Makanya keberadaan TPG ini harus betul-betul didukung. Murame didongakno tok Pak Samad. Yo gimana caranya supaya bantuannya turun. Ini yang punya linknya kan Pak Samad. Nanti yang mengamankan Kapolsek ngono. Dana dari atas sekian mudun iku dutuh ngono lho maksud e. Ora usah tepuk tangan. Urun 2000 tepuk tangan. Es. Ya wis ngono ku ceramahe. Kurang dah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang panjang, silakan mengundang lagi. Nggih, nyuwun pangapunten sangat. Kek kula niki kondisine kirang fit kesehatane. Kipasan ini ya malah didepno kono-kono. Saya datang ini langsung menggeletak di dalamnya panitia. Kondisinya kurang fit. Jadi mohon doa, habis ini langsung perjalanan lagi sekitar akeh jam, 12 jam garap lewat mobil. Wis pokoke nyuwun pendonga dulur-dulur, nggih? Sareng-sareng donga dinunga. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini benar-benar diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah usulatan usulatan mubarakah wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliya wa kafa bika nasira. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana, sallim aqidatana wa sallim imanana wa sallim akhiratana. Wa la tusalli baqtana zu'i imanana wa la tusalli ta'alina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Warzuqna khairayat dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ja'al hadhihi al-buq'ah ma'muratan ma'ibatika as-salihin, ma'muratan ma'ibatika al-mu'minin, ma'muratan ma'ibatika al-muttaqin, ma'muratan ma'ibatika al-mukhlisin. Allahumma ja'alna wa ja'al awladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyatina qawman wa jama'atana min ahli al-ilmi wa ahli al-tuqa wa ahli al-Qur'anil azim wa ahli al-khayri wa salah bidaraini wa la taj'alna wa iyyahu min ahli al-kufri wa shirki al-fasati wa sharri wa dhair. Rabbi ja'alna maqimina salah min dhurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullah wa na'udhu bika min ash-sharri kullah ya man biyadihi al-khayru kulluh. Allahumma laka al-hamdu wa ilaika al-mushtaka wa anta al-mus'an wa alaika al-balag wa la hawla wa la quwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.